ku rasakan keindahan cintamu. Kala denganmu terlintas keraguan, curiga dan juga cemburu. Aku tak pernah oh kasihku. Terganggu kerinduanku dan juga kecintaanku. Ingin ku lepas keberadaanmu. Hati ini tak ingin rasa derita. Hati ini cintaanku. Ingin ku lepas keberadaanmu. Hati ini tak ingin rasa derita.